Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pasal yang ketiga, kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam sifat salat mereka, dalam tata cara pelaksanaan salat. Pasal yang ketiga ini termasuk pasal yang sangat penting, sebab menyangkut tentang masalah sifat salat, tata cara salat, dan uraian kesalahan-kesalahan yang terdapat pada orang-orang yang salat. Di dalam pasal ini, pengarang akan menguraikan beberapa permasalahan secara global, poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, tentang mengeraskan niat. Dan pendapat yang mengatakan wajib menyertakan niat bersama takbiratul ihram. Yang kedua, tentang tidak menggerakkan lisan ketiga takbir, membaca Al-Quran, dan seluruh dikir-dikir salat. Yang ketiga, sejumlah kesalahan berkaitan dalam posisi berdiri. Disebutkan beberapa kesalahan di dalam poin ini, di antaranya meninggalkan atau tidak mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, dan i'tidal. Dan juga kesalahan yang lain, mengulurkan tangan dan tidak meletakkannya di atas tangan kanan maupun tangan kiri, atau tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pengarang di sini menguraikan tidak diletakkan di atas dada atau di bawahnya atau di atas pusar. Kemudian disebutkan juga di antara kesalahan dalam berdiri, meninggalkan doa istiftah dan meninggalkan isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Dan di antara kesalahan yang disebutkan adalah mengulangi pembacaan Al-Fatihah. Dan juga disebutkan tentang kesalahan orang yang mengangkat pandangannya ke langit atau melihat kepada selain tempat sujudnya. Dan disebutkan juga kesalahan berkaitan masalah mengejamkan mata tatkala salat. Dan juga disebutkan kesalahan berkaitan dengan banyaknya gerakan dan pekerjaan yang sia-sia dalam sholat. Baik, ini sejumlah kesalahan berkaitan dengan atau di dalam atau pada saat berdiri. Kemudian beliau sebutkan juga sejumlah kesalahan dalam ruku, dan ketiga i'tidal, bangkit dari ruku. Disebutkan diantaranya kesalahan tersebut adalah tidak mentakmir anggota rukun, tidak mentakmir al-arkan, akan diterangkan nanti apa maksudnya ini. Kemudian tidak tumakninah ketiga rukuk dan i'tidal. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan poin ini adalah kunut ratib yang dilakukan setiap subuh dan meninggalkannya ketiga turun nawazil. Poin yang keempat disebutkan oleh pengarang sejumlah kesalahan yang terjadi dalam sujud. Disebutkan seperti tidak memapankan anggota-anggota sujud untuk sujud di atas bumi. Dan juga disebutkan tentang tidak tumaknina dalam sujud. Dan beberapa kesalahan tentang cara sujud. Dan diterangkan juga kesalahan orang yang mewajibkan membuka sebagian anggota sujud. Dan Disebutkan juga kesalahan tentang orang yang mengangkat sesuatu bagi orang yang sakit supaya orang sakit tersebut sujud di atasnya. Dan juga disebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan sujud sahwi. Dan disebutkan juga oleh pengarang poin yang terakhir dalam hal ini yang berkaitan dengan kesalahan dalam sifat sholat adalah kesalahan berkaitan dengan duduk dan tasyahud serta salam, seperti kesalahan orang yang membaca assalamu alayka ayuhan nabi tasyahud. Ini kita akan uraikan nanti dan kita akan bantah perkataan pengarang yang mengatakan ini salah. Dan juga tambahan lafaz sayyidina fit tasyahud atau dalam salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa peringatan yang disebutkan oleh pengarang dan juga disebutkan tentang kesalahan orang yang mengingkari orang yang menggerakkan jarinya dalam sholat. Ya, dan kita akan sebutkan juga bantahan terhadap pengarang dalam hal ini. Kemudian disebutkan juga di sini oleh pengarang tiga kesalahan dalam salam. Ini global kesalahan-kesalahan yang akan disebutkan oleh pengarang dalam bab yang ketiga ini atau dalam pasal yang ketiga ini. Ya. Kita mulai penjelasannya secara rinci. Yang pertama disebutkan dalam pasal yang ketiga adalah menjaharkan niat. Jahar artinya mengeraskan. Mengeraskan niat, dan pendapat orang yang mewajibkan niat itu bersama takbiratul ihram. Jadi ini dua masalah yang diterangkan di sini. Yang pertama orang yang menjaharkan niat, kemudian masalah kedua orang yang mengatakan wajib bersamaan dengan takbiratul ihram harus hadir niatnya. Ini dua poin yang akan diterangkan kesalahan di sini. Adapun tentang menjaharkan niat, kata pengarang, menjaharkan niat tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan menurut kesepakatan para ulama. Bahkan orang yang menjaharkan niat dianggap sebagai mubtadi, ahlul bid'ah, menyelisih syariah. Kalau dia mengerjakan hal tersebut dalam keadaan meyakininya itu sebagai syariat dari Islam, maka dia ini adalah jahil, sesat, dan butuh diberi pelajaran. Iya. Dan apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, walaupun tidak diberikan rujukan, tetapi ini adalah nas perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Dan telah memberi fatwa tentang bid'ahnya mengeraskan niat ini sejumlah atau sekelompok dari para ulama Syafi'iyah, di antaranya Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Al-jahru bin niyyah wa bil qira'ah khalf al-imam laysa min as-sunnah." Mengeraskan niat dan mengeraskan bacaan di belakang imam bukan sunnah, bal makruh, bahkan itu makruh. Ya, makruh di istilah para ulama terdahulu itu bermakna haram. Itu istilah para ulama terdahulu, makruh bermakna haram. Kana dalika inda rabbihim atau inda rabbika makruha. Hal tersebut di sisi Rabbmu adalah makruh. Ya, wa kurriha alaikumul kufra wal fusuqa. Dan telah dimakruhkan kefasikan, apa, kekafiran dan kefasikan. Sini kekafiran dan kefasikan dimakruhkan. Berarti makruh di sini bermakna apa? Bermakna haram. Sebab tidak mungkin kekafiran makruh bermakna makruh di bawahnya haram dalam istilah fikih. Ya. Karena itulah makruh dalam istilah para ulama itu terbagi dua. Ada makruh karahatut tahrim dan ada makruh karahatut tanzih. Makruh karahatut tahrim artinya makruh bermakna haram. Jika dikatakan makruh, maknanya haram. Kalau makruh karahatut tanzih, yaitu makruh yang dikenal belakangan. Makruh artinya kalau ditinggalkan itu lebih baik, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Itu makruh belakangan. Itu namanya karahatut tanzih. Nah, ini pembagian makruh yang dikenal di kalangan para ulama. Tapi yang lucu, ada sebagian orang yang banyak berbicara seputar sini dan membuat kerusakan di tengah masyarakat seputar masalah sholat, ya, bahkan sering menjadi burung beo di Radio Gamasi. Lucunya tidak tahu membedakan antara makruh karahatu tahrim dan makruh karahatu at-tanzih. Padahal ini anak kecil yang baru belajar usul fikih, tahu masalah-masalah yang seperti ini. Ala kulli hal, di sini Imam Ar-Rabi Sulaiman bin Umar berkata itu makruh, mana yang haram. Sebab itu beliau takkid di sini. Kata beliau, "Fain hasala bihi tashwish alal musallin fa haram." Apabila terdapat tashwish terhadap orang yang salat, maka itu adalah haram. Ya. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhi niyyah min as-sunnah fa huwa mukhthir. Dan barang siapa yang berkata bahwa menjaharkan niat dari sunnah, dia adalah bersalah. Wa la yahillu lahu wa la li ghairihi an yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi 'ilm. Dan tidak halal bagi orang itu dan tidak pula halal bagi selainnya untuk mengucapkan atau berkata tanpa ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama yang mengatakan hal tersebut adalah bid'ah adalah Abu Abdullah Muhammad ibn al-Qasim At-Tunisi al-Maliki. Ini orang Malikiyah. Beliau berkata niyyah min amalil qulub. Niat itu dari pekerjaan hati. Fal jahru biha bid'ah. Menjaharkan dengannya bid'ah. Ma'ama fi dhalika min at-tashwish 'ala an-nas. Bersamaan dengan itu mengganggu manusia. Biasa lihat orang yang sholat baru mulai sibuk dia niatnya sholli fardho, sehingga orang yang sudah sholat di sampingnya itu terganggu. Ya. Itu yang dimaksud di sini. Dan demikian pula dikatakan oleh Alauddin Al-Attar, bahkan ibarat beliau lebih keras. Ya, kata beliau, mengangkat suara dengan niat digandengkan dengan suara gaduh kepada orang yang sholat itu adalah haram menurut kesepakatan. Kalau tanpa mengangkat suara, maka itu adalah bid'ah yang sangat menjijikkan. Dan kalau dia maksudkan dengannya riya, maka itu adalah haram dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia sebagai dosa besar. Sisi yang kedua, baik. Dia sebagai riya. Wal munkir ala man qala bi anna dhalika min as-sunnah musib. Orang yang mengingkari, orang yang berkata itu minas sunnah. Kalau misalnya ada mengatakan menjaharkan niat, itu sunnah. Kemudian ada mengingkari, maka orang yang mengingkari ini benar. Ya, wa musawwibuhu mukhti. Dan orang yang membenarkan, orang yang mengatakan itu tadi minas sunnah, menjaharkan niat, itu bersalah. Dan menisbahkan, melafadzkan niat kepada agama Allah, dan dia meyakini itu dari agama Allah adalah kufur, kekufuran. Wagaira i'tiqad ma'siyah. Dan kalau dia tanpa maksudkan itu adalah ma'siyah. Ini menunjukkan ibarat para ulama rahimahumullah ta'ala keras. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa menukil kesepakatan. Bahwa orang yang menjaharkan, orang yang berniat dan menjaharkan niatnya, itu hukumnya adalah haram, tidak disyariatkan menurut kesepakatan seluruh para ulama. Tidak ada perbedaan. Yang ada perselisihan itu menjaharkan niat, apa membaca niat, melafadzkan niat tapi tidak dijaharkan. Itu ada perselisihan di kalangan sebagian orang-orang Syafi'iyah yang belakangan. Adapun ulama terdahulu sepakat, Imam 4, Imam Syafi'i dari Imam Taib dari Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat itu adalah bid'ah dan tidak disyariatkan. Bid'ah dan tidak disyariatkan. Kenapa dikatakan bid'ah? Asalnya niat, dari sisi bahasa adalah al-qasd, adalah maksud, tujuan. Ya, kalau seorang bermaksud, kapan dia maksudkan sesuatu, walaupun dia belum ucapkan, maka artinya dia sudah berniat. Sudah berniat. Ya. Dan ini adalah perkara yang kita diketahui bersama. Karena itulah, menjaharkan niat adalah perkara yang bid'ah karena menyelisihi sekian banyak perkara, sekian banyak masalah. Yang pertama, orang yang mengatakan yang pertama menjaharkan niat itu bid'ah karena menyelisihi kesepakatan para ulama. Yang kedua, menyelisihi kesepakatan para ulama ahli bahasa bahwa menjaharkan niat itu tempatnya apa? Bahwa berniat tempatnya dalam hati, tidak dijaharkan. Kemudian yang ketiga, menjaharkan niat ini menyelisihi akal. Menyelisihi akal. Coba andai kata seorang mengatakan tiap mau sholat dia harus berniat usolli fardhu. Ya. Usolli apa lillahi fardhan arba rakaat ma'muman. Ya, apa lagi belakangnya ya? Lupa. Ala kulli hal begitu. Iya. Setelah itu kalau dia mengucapkan seperti ini, ya, mengucapkan niatnya itu menyelisih akal. Ya. Sekarang kalau seorang mau makan misalnya dan di depannya banyak hidangan, ada ayamnya, ada telurnya, ya, ada ikannya, ada satenya, ada nasinya, apakah dia setiap mengambil dia katakan saya berniat ambil nasi dulu, setelah itu ya saya lihatlah kalau butuh ya saya niatkan lagi ambil sate, kemudian setelah saya niatkan lagi ambil telur, ya kemudian saya makan dan saya niatkan dengannya saya kenyang. Hada ghairu ma'qul. Ya. Tidak masuk akal. Karena itulah para ulama sangat keras mengingkari hal ini. Ya. Kemudian kerusakan yang keempat dari menjaharkan niat ini, dia menyelisihi atau dia membuat berat di dalam masalah agama. Antum biasa dengar enggak orang-orang tidak puasa? Lo kenapa enggak puasa kamu? Aduh saya tadi subuh makan sahur lupa baca niat. Ya. Gara-gara lupa baca niat katanya. Akhirnya tidak berpuasa. Dan masalah bid'ah ini akhirnya menyeret mereka jatuh di dalam penyimpangan. Akhirnya meninggalkan kewajiban. Lihat ini betapa apa namanya bejatnya bid'ah tersebut terhadap seseorang. Ya. Kemudian dia menyelisihi. Apa dia ini memberatkan padahal agama itu adalah mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang ekstrim dalam agama kecuali akan terkalahkan. Kemudian yang kelima, menjaharkan niat ini adalah bid'ah dan bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Ini lima kerusakan bid'ah atau lima kerusakan menjaharkan niat. Lima kerusakan melafadzkan niat. Melafadzkannya. Ya. Yang saya katakan tadi melafadzkan ada dua macam. Ada melafadzkan hanya sekedar apa? Melafadzkan biasa tidak didengar orang. Dan ada melafadzkan dengan dijaharkan. Kalau dia melafadzkan dengan dijaharkan, sepakat para ulama hukumnya haram, tidak boleh. Kalau tidak dijaharkan, nah ini yang ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatnya di kalangan orang-orang Syafi'iyah saja. Itu pun di kalangan orang-orang belakangan Syafi'iyah. Itu pun mereka salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Iya. Bagaimana bisa salah memahami? Ini kita harus tahu juga sejarah. Iya. Apa sejarahnya kok bisa muncul ini? Bid'ah melafadzkan niat sampai-sampai di Indonesia ini sangat meratanya. Melafadzkan niat tiap mau sholat, mau puasa, dan lain-lainnya. Ya, perlu kita ketahui apa sebabnya. Dan siapa yang pertama kali melakukan kesalahan ini? Yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Jadi kita kalau ingin mengembalikan, kita rujuk lagi kepada para ulama Syafi'iyah sendiri. Sebab ini masalahnya di kalangan siapa? Para ulama Syafi'iyah. Adapun ulama lainnya, ulama Hanbaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, tidak ada perselisihan bahwa itu adalah haram. Bid'ah. Kalau ini ulama Syafi'iyah yang berselisih. Kalau ulama Syafi'iyah menyebutkan seperti imam besarnya Imam Syafi'i apa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa yang salah di sini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi, seorang pengikut Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jelek pemahamannya memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata begini nasnya, kata Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza. Wa in lam yatalaffaz. Wa laysa kas-salati la tashihhu illa bin-nutq." Kata Imam Syafi'i, kalau dia meniatkan haji dan umrah, maka sudah mujizi, sudah dapat pahala kalau dia niatkan haji dan umrah. Wa illam yatalaffaz, walaupun belum dia lafadzkan. Ini dalam haji ya. Kalau orang haji kemudian dia sudah niat untuk haji dan umrah, sudah syah hajinya. Ya, walaupun tidak dia lafadzkan, kata Imam Syafi'i. Laisa kas-salat, tidak sama dengan salat. La tasihhu illa bin-nutq. Salat itu ya, tidak sahih atau tidak dianggap benar kecuali bin-nutq, dengan mengucapkan. Nah, kalimat ini, salat tidak syah kecuali dengan mengucapkan, ini yang disalahpahami oleh Abu Abdullah Zubairi. Dia mengatakan, oh kalau begitu, salat tidak syah kecuali dengan niat, mengucapkan niat. Dibantah oleh para ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadha al-qa'il. Ya. Laisa muradu Asy-Syafi'i bin-nutq fi shalah hadha, bal muraduhu at-takbir. Kata Imam An-Nawawi, Imam orang-orang Syafi'iyah, beliau berkata, teman-teman kami, maksudnya para ulama Syafi'iyah berkata, orang ini salah. Maksudnya Abu Abdullah Zubairi tadi. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mengucapkan dalam salat. Yang dimaksudkan adalah at-takbir. Nah, jadi kalimat di situ, salat tidak syah kecuali dengan mengucapkan, itu artinya salat tidak syah kecuali dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, ia batal salatnya. Ya. Itu maksud Imam Syafi'i. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat, asal dari mengejaharkan niat ini, itu tidak ada dalam syariah. Adanya hanya kesalahan. Orang memahami salah perkataan Imam Syafi'i. Anggap Imam Syafi'i mengucapkannya. Tidak bisa diterima, sebab tidak ada dalilnya dan menyelisihi para ulama yang lainnya. Menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena itulah, seseorang harus pandai ya dalam melihat dalil dalam perkara-perkara yang ia lakukan. Iya. Maka sekali lagi, menjaharkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Berkata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, tidak seorang pun dari imam empat, tidak Imam Syafi'i dan tidak pula yang lainnya dari para imam, yang mensyaratkan melafadzkan niat. Tidak ada yang mensyaratkan. Kata beliau, wa innama niyatu mahalluhal qalbu bittifaqihim. Akan tetapi, niat itu tempatnya di dalam hati menurut kesepakatan mereka, para ulama itu, para imam empat. Illa anna ba'dal mutaakhirin awjaba at-talaffuz biha. Akan tetapi sebagian para ulama mutaakhirin mewajibkan melafadzkan niat, wa kharraja wajhan fi madhhab Asy-Syafi'i, dan dia mengeluarkan satu sisi dari pendapat Syafi'i. Qala An-Nawawi huwa ghalat. Berkata Imam An-Nawawi, dia ini salah. Wa huwa masbuqun bil ijma' qablahu. Ya, dan Imam An-Nawawi telah didahului oleh ijma' di kalangan para ulama sebelumnya bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, keras semua ya perkataan para ulama tentang menjaharkan niat ini, menunjukkan bahwa menjaharkan niat, melafadzkan niat, tidak ada syariatnya. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, idha kana sallallahu alaihi wasallam idha qama ila salah qala Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri mau melaksanakan salat, beliau berkata Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu yang beliau lakukan, kata Ibn Al-Qayyim. Lam yakul syai'an qabla, dia tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya. Wala talaffaza bin niyati albatta, dan tidak mengucapkan niat sama sekali. Dua ya. Wala qala usalli lillahi salata kada, dan dia tidak berkata saya berniat hanya untuk Allah, saya salat begini. Ya. Salat maghrib, isya, salat rawatib dan seterusnya. Tiga. Mustaqbil al-qibla, dan dia tidak pula mengucapkan menghadap kiblat. Arba rakaat. Ya, tidak pula mengucapkan empat rakaat. Imaman sebagai imam, 6. Ma'muman sebagai makmum, 7. Wala qala adaan, dia tidak mengatakan ini adaan. Ya. Wala qada'an, dan tidak pula dikatakan qada'. Wala fardal waqt, dan tidak pula dikatakan fardal waqt. Ini semua berapa? 10. Kata Ibn Al-Qayyim, hadhihi ashru bid'ah. Ini semua 10 bid'ah. Tidak pernah dinukil oleh seorang pun dari para sahabat. Jadi 10 bid'ah. Pertama, mengucapkan sesuatu sebelumnya. Sebelum takbir dia ucapkan sesuatu. Atau dia lafadzkan niat. 2. Atau dia baca niat usalli lillahi salata kada. 3. Atau dia tambah mustaqbil al-qibla. 4. Atau dia tambah arba'a raka'at. Dan semisal dengannya. 5. Atau dia tambah imaman. 6. atau dia tambah makmuman, 7. Atau dia tambah adaan, 8. Atau dia tambah qadaan, 9. Atau dia tambah fardal waqt, pada kewajiban waktunya, 10. Kata Ibn Al-Qayyim, semua ini 10 bid'ah. Tidak pernah dinukil dari seorang pun. Seorang pun di sini dari seorang para ulama sebelumnya. Tidak dengan sanad sahih, tidak pula dengan sanad lemah, dan tidak pula dengan sanad yang mursal. Ya, yang sahih, yang lemah saja tidak ada, apalagi yang sahih. Nukilan yang lemah saja tidak ada, apalagi nukilan yang sahih. Kalau ada nukilan yang lemah, wajar-wajar ya, ayo merdalilkan. Oh, saya punya hadith. Tadi periksa ternyata hadithnya lemah. Tapi ini tidak ada hadith lemahnya. Tidak ada hadith mursalnya. Ya, apalagi hadith sahihnya. Kemudian bagaimana bisa muncul pemahaman salah ini? Nah, inilah keanehan di sini yang terjadi. Ya, karena itulah, melafadzkan niat, ya, itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, dan itu adalah bid'ah munkar. Dan antum telah dengarkan tadi bagaimana ketegasan para ulama di dalam masalah ini. Maka asalnya niat letaknya di dalam hati. Seseorang kalau ingin menyumbangkan hartanya misalnya, ya, dia ke masjid, dia sudah hendak memasukkan apa namanya uang kecelengan misalnya, ternyata uangnya hilang. Ya, maka di sini dia sudah dapat pahala dengan niatnya, walaupun dia belum ucapkan. Walaupun dia belum ucapkan, sebab niat itu letaknya di dalam hati. Nah, maka ini adalah suatu hal yang perlu dipahami. Karena itu para ulama mengatakan, seorang kalau mau sholat, ya, dari rumahnya dia berwudu, atau pada saat dengar adzan dia langsung keluar pergi wudu, pergi sholat. Ini tidak mungkin orang yang berakal dengan akal sehat, orang ini keluar tidak dengan memaksudkan sholat. Ya, maksudnya dia keluar mendengar adzan itu untuk menjawab sholat, itulah niat dia. Dan tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Datang saya takbir Allahu Akbar. Sudah. Ya. Kecuali kalau di tengah jalan berubah niatnya. Ya. Sengal lewat di rumahnya si Anu. Wah, saya juga bisa kok ke masjid. Ya. Saya juga ya, alimlah sedikit. Ya. Dan seterusnya. Ini sudah masuk riya. Kalau sudah masuk riya seperti ini, hendaknya niatnya diperbaiki. Kembali, dia apa namanya konsentrasikan niatnya, tapi ingat niat itu letaknya di mana? Letaknya dalam hati. Ini kaidah pokok. Niat letaknya di dalam hati, tidak boleh dilafadzkan. Ya. Kalau dilafadzkan itu hukumnya adalah bid'ah. Nah, ini berlaku pada semua ibadah, pada sholat, puasa, ya, haji dan seterusnya. Cuma kalau haji ada memang syariat melafadzkan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya, kalau dia memang haji tamattu. Ya, atau kalau dia katakan labbaik Allahumma hajjan, kalau dia haji kiran dan seterusnya, ya, dan lafaz-lafaz, dan itu ada nas tersendiri dari Nabi. Selain dari itu tidak ada nasnya. Maka asalnya letaknya di dalam hati. Sekiranya poin pembahasan di sini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini tentang masalah orang yang mewajibkan ketiga takbir digandengkan dengan niat. Nah, inilah kadang kita dapatkan orang apa namanya takbir, ya, sampai berulang-ulang kali. Sudah takbir Allah belum masuk. Niatnya apa? Kembali dulu. Ya. Takbir lagi Allah belum masuk. Kembali lagi. Nanti kalau imamnya sudah ruku, Allah langsung Allah ruku sudah. Baru bisa ikut ketika imamnya sudah ruku, terdesak. Ini kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya. Dan jangan dikira tidak ada yang begini, karena ada yang menjadi imam begitu. Takbir 8 kali dulu, Allah belum masa, niatnya kan belum datang. Akhirnya membawa dia ke dalam suatu lembah yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya. Pusing aja dia di situ, keliling. Ya. Wallah musta'an. Dan tidak ada sama sekali, ya, dalil tentang hal tersebut. Ya, bahkan di sini dinukil oleh pengarang dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, la yajuzu ma lam yakun dzikr al-lisan muqarinan lil qalb. Ya. Sekira panjang nas dari perkataan Imam Syafi'i, apa yang saya terangkan ini tadi sekira cukup dalam poin pembahasan ini.